Oleh Kartu Suwiryo, Allahu Yarham, bahwa jika ada pergerakan yang menamakan NII setelah kematianku ini, maka dia adalah pengkhianat. Karena sudah jelas mereka dibuat oleh jenderal yang dinal benci Islam. Iwafillah, sadarlah kepada rekan-rekan saya yang masih berada di NII, keluar saja ya. Bahwa pemahaman itu sesat, ciri kesesatan yang hari ini terjadi, dan saya yakin mereka bukan NII lagi, tapi mereka adalah kelompok orang yang dimanfaatkan oleh intelijen. Teman saya sudah menjadi korban. Strateginya adalah untuk memanfaatkan umat Islam yang dulu mereka lakukan terhadap ex muridnya Kartu Suwiryo, sekarang mereka gunakan karena itu efektif. Ya, intelijen tidak punya kerjaan kalau tidak begini. Sebagaimana Densus 88 Detasemen Anti Teror bekerja enggak kalau tidak ada terorisme? Ya nganggur, enggak ada pemasukan. Kalau enggak ada terorisme, maka diciptakanlah terorisme tadi. Datang ke kajian-kajian kayak gini, dilihat siapa yang aktif, dideketin, diajak ngobrol, kenalan, diminta nomor HP, ditelepon, dideketin, didoktrin, didatangin ke rumahnya, diajak kajian. Setelah terpengaruh obrolannya, diajak kajian. Kajian seperti inilah yang berkembang hari ini. Inilah kajian NII. Tinggalkan Iwafillah, berapapun komandemen wilayahnya. Demi Allah, ini tidak lagi mengatasnamakan Wali Al-Fatah yang apa, Kata Suwi yang sesungguhnya. Ini produk intelijen. Faktanya teman saya sekarang pernah merikuk di penjara, dibina oleh seseorang yang luar biasa soleh banget, jidatnya hitam, jenggotnya panjang, Quran hadisnya hafal, kagum kepada orang ini. Ternyata dia intel. Teman saya ini didoktrin, kajian luar biasa semangat. Sekarang ledakan anu. Muncullah bom panci. Muncullah bom molotov di Jalan Pandawa. Nah, kayak gini. Ngebom di mana, di Surabaya, ngebom gereja, ngebom untuk memperburuk citra Islam sebagai teroris, padahal dipelihara.